Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih membacakan Qaulus Sadid atau syarah dari kitab Tauhid. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab yang diuraikan oleh musannif rahmatullah alaih, Qaulullah ta'ala, hatta idza fuzzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Telah kita sebutkan dalil dari bab tersebut, demikian pula syarah yang diuraikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahmatullah alaih. Baik, kita masuk ke masail yang bisa kita ambil dari bab tersebut. Barakata musannif rahmatullah alaih, al-ula tafsirul ayah. Masalah yang bisa kita ambil dari bab tersebut adalah tafsir ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tentang keadaan mereka para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala ketika mendengarkan wahyu yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menggambarkan demikian besar rasa takutnya para malaikat-malaikat tersebut kepada Rabb-nya. Athaniyah, yang kedua, ma fiha minal hujjah ala ibtali syirki khususan ma ta'allaqa ala salihin. Di dalam ayat tersebut terdapat hujjah batilnya kesyirikan secara khusus apabila kesyirikan tersebut itu berhubungan dengan menyembah mereka orang-orang yang soleh. Pada zaman kita saat ini demikian banyak kuburan-kuburan orang-orang soleh disembah. Jangankan orang soleh yang telah meninggal dunia, orang soleh yang masih hidup saja dalam tanda kutip, banyak di antara mereka yang dijadikan sebagai ajang bertabarruk, bahkan meminta sesuatu kepada orang tersebut, meminta jodoh yang mereka datangi adalah orang soleh, meminta agar supaya mendapatkan dagangan yang banyak keuntungannya, tidak ada kerugian padanya, yang mereka ziarahi menurut mereka adalah orang-orang soleh. Nah, demikian banyak sekarang yang demikian terjadi di tengah-tengah umat Islam. Dalam keadaan kita ketahui secara bersama bagaimana sikap yang benar di dalam menyikapi mereka orang-orang soleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Nah, sebagai khalilur rahman, kekasih dekat Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan dalam hadis, la tatrutuni kama atratin nasara Isa ibni Maryam, fa inni ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku sebagaimana berlebih-lebihannya mereka orang-orang Nasara di dalam menyanjung, memuji, menyikapi Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya saya adalah seorang hamba, maka katakan oleh kalian saya adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga menjadikan seorang makhluk baik dari kalangan Rasul, bahkan dari kalangan Nabi, dari kalangan orang-orang soleh, sebagai ajang seseorang melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, dia berdoa menyebut nama dari orang soleh tersebut, meminta rizki, ia berharap kepada seorang yang soleh, maka ini termasuk dari perkara kesyirikan. Dan ayat yang tadi kita sebutkan, hatta idza fuzzi'a qulubihim, sampai dengan akhirnya, adalah di dalamnya berisikan hujjah membatalkan kesyirikan yang tadi kita sebutkan. Wahyal ayatu allati qila innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalbi. Dan itu adalah ayat, sebagian di antara mereka ahli tafsir mengatakan ayat ini memutus urat atau akar dari pohon kesyirikan dari hati. Urat pohon kesyirikan dari hati itu diputus dengan ayat yang tadi kita sebutkan, subhanallah, hatta idza fuzzi'a qulubihim, sampai dengan akhirnya. Disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih ketika menyebutkan tentang masail yang tadi kita sebutkan, sebab musabab kenapa ayat ini dikatakan sebagai ayat yang membantah dan menyebutkan batilnya kesyirikan yang diberikan kepada orang-orang soleh. Beliau menyebutkan, wadzalika annal malaikata wahum manhum fil quwwati wal 'azamah. Yang demikian disebabkan karena mereka, para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, bersamaan dengan ada di antara mereka yang memiliki kekuatan, keagungan yang demikian besar. Yas'uquna wa yafza'u an qulubihim. Mereka pingsan, memiliki rasa takut dari hati-hati mereka ketika mendengarkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat saja, mereka adalah makhluk yang memiliki kemuliaan, demikian pula kekuatan yang berbeda dengan manusia. Ketika mendengarkan wahyu tersebut, mereka pingsan, memiliki rasa takut yang demikian besar dari hati-hati mereka. Fakaifa bil asnam allati tu'badu min dunillah. Maka bagaimana dengan berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla? Para malaikat saja sampai demikian, apalagi berhala-berhala yang mereka lebih lemah dari para malaikat. Wahya aqallu minhum bikathir. Dalam keadaan berhala-berhala tersebut itu lebih sedikit dibandingkan mereka dengan jumlah perbandingan yang demikian banyak. Maka bagaimana seseorang ia bergantung kepada berhala-berhala tersebut? Para malaikat saja mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, walidzalika qila an inna hadhihi al-ayah hiya allati taqta'u uruqa asy-syirki minal qalbi. Sehingga ada yang mengatakan di antara ahli tafsir bahwasanya ayat yang tadi kita sebutkan memutus urat-urat kesyirikan dari hati. Artinya kalau semisal seorang memahami dengan benar tafsir dari ayat tersebut, niscaya noda-noda kesyirikan akan bisa terlepas dari hatinya. Urat-urat syirik yang sebelumnya mungkin dia memiliki anggapan bahwasanya mereka orang-orang soleh, memiliki kekuatan, bisa memberikan kepadanya rizki. Dengan dia memahami ayat yang tadi kita sebutkan, akan sadar ternyata Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling sempurna, maha berkuasa, paling mulia, yang menunjukkan ibadah adalah murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-insana idza 'arafa 'azamata rabbi subhanahu haitsu tartajaffa as-samawati wa yas'uqu ahluha bimujarradi takallumihi bil wahyi. Karena seseorang apabila dia mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla, di mana menyebabkan langit-langit tersebut itu bergemuruh. Nah, dan menyebabkan akhirnya penghuninya, yaitu para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, mereka pingsan hanya semata-mata mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langit saja bergemuruh. Para malaikat-malaikat yang mereka adalah makhluk yang tinggal di langit tersebut, mereka pingsan. Nah, ini menunjukkan demikian besar keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan wajib bagi seorang makhluk untuk mereka menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. فَكَيْفَ يُمْكِنُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا مَخْلُوقًا رُبَّمَا يَسْنَعُهُ بِيَدِهِ. Maka bagaimana bisa seseorang ia melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu makhluk yang terkadang dia buat makhluk tersebut itu dengan tangannya. Ya kan? Ada orang menyembah keris. Keris buatan makhluk. Nah, ada seseorang dia menyembah patung. Patung adalah makhluk yang membuatnya, manusia yang mengukirnya, yang membuatnya. Nah, tapi dia sembah. Ada pula yang menyembah foto, lukisan, padahal lukisan tersebut adalah buatan tangan manusia. Bagaimana bisa seseorang dia meninggalkan Allah Azza wa Jalla kemudian bergantung dengan makhluk yang dia sendiri membuat makhluk itu dengannya. Ini menunjukkan batilnya perbuatan syirik. Hatta kana juhalul arabi yasna'una alihatan minat tamri idza ja'a ahaduhum akalaha. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahmatullah alaih bahwasanya orang-orang jahil dari kalangan Arab jahiliyah dahulu mereka membuat berhala-berhala itu dari kurma. Dari kurma, subhanallah. Disusun, dibuat berhala dari kurma. Idza ja'a ahaduhum akalaha, apabila salah seorang di antara mereka lapar, maka mereka memakan kurma tersebut. Mereka memakan berhalanya. Subhanallah. Nah. Wa rubbama wayanzilu ahadun bil wadi fa ya'khudhu arba'at ahjar. Thalathatan yaj'aluha tahta al-qidri. Warabi' wa huwa ahsanuha yaj'aluhu ilahan lahu. Salah seorang di antara mereka, orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka turun di satu lembah. Kemudian masing-masing di antara mereka mengambil 4 batu. Ada salah seorang di antara mereka yang turun ke lembah kemudian mengambil 4 buah batu. 3 batu yang dia ambil dia taruh di bawah periuknya. Dia gunakan untuk alas memasak. Nah, warabi' wa huwa ahsanuha yaj'aluhu ilahan lahu. Adapun yang keempat itu yang paling bagusnya, dia jadikan sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya. Sehingga Allah sebutkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, ma qadarullaha haqqa qadrihi, tidak bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Menunjukkan seorang yang mengerti demikian besar keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, seperti para malaikat, mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya seperti apa kerajaan Allah dan kekuasaannya serta keagungannya. Ketika mereka mendengarkan wahyu, Allah sebutkan mereka pingsan. Hati-hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Takut yang membuat mereka mengagungkan Allah. Takut yang membuat mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah takut yang dikatakan oleh mereka para ulama dengan takut ibadah. Dengan takut ibadah. Rasa takut yang membuat seorang menyembah, mengagungkan, memuliakan sesuatu yang ditakutinya. Tidak boleh kita memiliki rasa takut ini kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang-orang musyrikin, mereka memiliki rasa takut kepada berhala-berhala mereka. Mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Sehingga menyebabkan dengan rasa takut tersebut mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, Boleh enggak orang takut kepada syaitan? Hah? Boleh enggak orang takut sama syaitan? Antum kalau tengah malam, ya kalau pingin kencing, itu kencingnya di mana? WC. Ya. Ada yang tengah malam terbangun pingin mulus perutnya BAB, ha? Enggak ada. Iya, iya. Nah, al-muhim kalau tiba-tiba tengah malam harus keluar. Harus keluar, jangan takut. Jangan takut kepada syaitan. Inna syaitana lakumul adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh untuk kalian. Maka posisikan syaitan itu sebagai musuh. Jangan diposisikan syaitan itu sebagai sesuatu yang kamu takuti. Nah, kamu muliakan, kamu hormati, jangan. Selayaknya seseorang dia melihat musuhnya yang ada di dalam dirinya, apa? Hah? Kalau kamu benci sekali sama seseorang, itu musuh saya. Ketika kamu papasan, apa yang terpendam di dalam hati antum? Hah? Ingin mukul, ya kan? Ingin meeting. Nah, sangat benci kepada orang tersebut. Demikian pula seorang muslim, ia tidak boleh memiliki rasa takut kepada syaitan. Nah, sehingga disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah di dalam salah satu perkataannya, al-mu'minu la yakhafu illa ilallah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin ia tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak takut kepada syaitan, tidak takut kepada jin dan yang semisalnya. Ia berikan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum pernah mendengarkan hadisnya Abu Hurairah ketika bertemu dengan syaitan, ya kan? Beliau enggak takut, bahkan ditangkap syaitan tersebut. Akan dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Rasul ketika disebutkan di dalam hadis beliau sedang melakukan sholat, kemudian dilihat oleh para sahabat seakan-akan beliau menggerakkan tangannya kemudian menariknya. Nah, ketika selesai beliau menyebutkan bahwasanya syaitan berupaya untuk memutus sholat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau pun memegangnya. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an perkataan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di." Ya Rabbku, berikanlah kepada saya satu kerajaan yang tidaklah Engkau berikan kerajaan tersebut kepada orang-orang setelahku. Artinya Nabi Sulaiman AS memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau satu kerajaan yang hanya beliau saja yang memilikinya. Kita ketahui Nabi Sulaiman AS kerajaannya luas, meliputi manusia, bahkan jin-jinnya dan hewan-hewannya tunduk patuh kepada perintahnya Nabi Sulaiman AS. Bahkan angin saja itu tunduk di bawah perintah Nabi Sulaiman dengan izin Allah tabarak wa ta'ala. Nah, sehingga beliau ingat doanya Nabi Sulaiman, maka dilepaslah syaitan tersebut. Kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut akan mengikat syaitan tersebut di tiang masjid sehingga akan dilihat oleh para sahabat Nabi SAW itu ada syaitan diikat oleh Rasul. Nah, sehingga tidak kemudian takut, ya. Nah, ada nggak di antara antum yang diganggu oleh syaitan kemudian malah antum penasaran? Ada nggak diganggu oleh syaitan malah penasaran, ini siapa sih yang ganggu ini? Nah, dicari-cari syaitannya, ya dicoba. Dicoba, nggak usah takut. Nah, kalau ada di kamar mandi tiba-tiba saja ada apa namanya rambut panjang, ya tarik rambutnya. Nah, tarik, nggak usah takut. Nah, ada orang duduk di pojok sana, lempar sendal, baca bismillah. Nah, nggak usah takut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi jangan takut kepada syaitan, apalagi santri. Ya kan, sudah belajar kitab tauhid, sudah belajar akidah, tapi ternyata masih punya rasa takut kepada syaitan. Jangan. Harus berani. Nah, harus berani. Masih ada di antara teman yang takut sama syaitan? Hah? Masih. Banyak berdoa. Makanya banyak berdoa. Minta agar supaya Allah Azza wa Jalla menghilangkan rasa takut tersebut. Minta agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada dirinya rasa takut hanya kepada Allah, tidak kepada syaitan. Banyak doa. Nah, karena dengan rasa takut inilah syaitan mereka menjadikan manusia menyembahnya. Mereka menjadikan manusia mengkultuskannya dan menjadikannya sebagai Tuhan dari selain Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Dengan adanya pohon angker, akhirnya banyak di antara manusia melakukan kesyirikan. Nah, dengan adanya rumah-rumah angker menyebabkan akhirnya banyak di antara manusia melakukan ritual-ritual penyembahan yang pada hakikatnya, namun mereka katakan itu ajang mengusir setan. Cara mengusir setan dengan menyembelih binatang diberikan kepada setan. Cara mengusir setan adalah dengan melakukan ritual ini dan ritual ini. Itu semuanya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika syaitan mengetahui seorang melakukan kesyirikan, maka sudah berhasil tujuannya menyesatkan Ibnu Adam dari jalan Allah Azza wa Jalla dan menjadikan ia sebagai kawannya di neraka jahanam. Banyak cerita, ya kan? Oh, di tempat ini angker. Nah, oh, di kelas ini angker. Banyak cerita demikian. Oh, banyak orang bercerita di tempat ini sering terdengar tengah malam suara langkah kaki. Oh, terdengar di tempat ini suara orang seperti menangis. Nah, akhirnya takut. Jangan. Nah, didatangi tempat tersebut, dilihat, ditanya kenapa nangis. Nah, kenapa nangis? Mungkin mereka lagi main sepak bola, ya kan? Antumnya ketakutan. Nah, jin itu kan sama seperti kita. Sama seperti kita, cuman mereka memiliki alam yang berbeda. Mereka makhluk sebagaimana kita makhluk. Mereka juga dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan syariat sebagaimana kita wajib untuk menjalankan syariat tersebut. Ada kisah dari Al-Imam Al-A'masy rahmatullahi alaihi. Kisah yang disebutkan oleh mereka para ahli hadis, di mana di dalam kisah tersebut seorang jin bertamu kepada beliau rahmatullahi alaihi. Mendatangi beliau, bertamu itu. Nah, datang menemui Al-Imam Al-A'masy. Beliau enggak takut. Beliau enggak takut. Bahkan disebutkan di dalam kisah tersebut, beliau bahkan memberikan kepada jin tersebut minuman. Nah, dikasihkan minuman. Sampai diriwayatkan terlihat gelas itu terangkat, kemudian air itu berkurang dalam keadaan tidak terlihat siapa yang angkat. Siapa yang mengangkatnya tidak terlihat. Ngerinya kalau sekarang gelas terangkat kayak gini. Serem, cuman sendiri saja, enggak ada yang melihatnya. Sendirian lagi di rumah tersebut. Nah, hingga beliau bertanya kepada jin, kelompok Rafidho itu seperti apa di tengah-tengah kalian? Mereka mengatakan sejelek-jelek kelompok di tengah-tengah kita adalah kelompok Syiah Rafidho. Nah, ini menunjukkan sedikit kisah untuk menguatkan mental kita sebagai mentalnya ahli tauhid. Mentalnya kita seorang muslim, apalagi seorang santri, seorang thalibul ilm, itu wajib untuk memiliki mental sebagai ahli tauhid. Jangan mentalnya seperti mentalnya mereka, orang-orang musyrik yang takut kepada syaitan-syaitannya sehingga menyebabkan akhirnya mereka menyembahnya. Maka dari itu tidak ada di sana satupun tempat yang di dalamnya berisikan kesyirikan, melainkan terdapat di sana syaitan. Terdapat di sana syaitan yang berupaya untuk senantiasa mengajak orang-orang yang berada di sekitarnya untuk terus melakukan kesyirikan. Dengan membisikkan, dengan satu bisikan, dengan memberikan penampakan kepada dirinya dengan satu penampakan, memimpikan kepada dirinya dengan satu mimpi, dan yang semisalnya. Mungkin kita pernah membaca dan mendengar kisah bagaimana ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan berhala manat. Maka Khalid pun keluar mendatangi berhala tersebut kemudian menghancurkannya. Kemudian ketika beliau sampai kepada Nabi, maka Rasul mengatakan kepada Khalid, hal ra'aita syai'an, apakah kamu melihat sesuatu? Khalid mengatakan tidak. Berarti menunjukkan yang beliau lihat hanya berhala saja, tidak melihat sesuatu. Kemudian beliau hancurkan, setelah hancur beliau pulang. Maka Rasul pun memerintahkan agar beliau kembali lagi, karena beliau belum menghancurkannya. Maka marahlah Khalid, sehingga beliau mendatangi berhala tersebut dalam keadaan menghunuskan pedangnya. Marah. Nah, ternyata belum dikatakan menghancurkan berhala tersebut. Sehingga falhasil tibalah beliau di tempat berhala itu dipuja, yang ternyata di sana masih ada juru kuncinya. Dan terlihat juru kunci tersebut menyembah-nyembah seorang wanita yang telanjang hitam. Kemudian juru kunci tersebut mengatakan, itu orang yang menghancurkanmu, itu orang yang menghancurkanmu, binasakan dia. Maka Khalid pun mendatangi wanita tersebut dan memenggalnya. Subhanallah. Itu syaitan. Nah, itu syaitan yang senantiasa membisikkan kepada orang-orang yang menyembahnya agar terus mengagungkan berhala tersebut dan menjadikannya sebagai ajang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita melihat kenyataan ternyata syaitan itu demikian besar makarnya menghancurkan akidah ahli Islam, menghancurkan akidah ahli tauhid, betapa banyak mereka umat Islam yang terkotori akidahnya sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan disebabkan karena syaitan. Betapa banyak bunga-bunga dengan berbagai macam warna diletakkan di tempat-tempat angker. Yang meletakkannya ternyata adalah kaum muslimin. Mereka takut jangan sampai nantinya pemilik ataukah penghuni tempat yang angker tersebut akan mengganggu mereka yang melewati jalan tersebut. Nah, apalagi ditambah di zaman sekarang banyak muncul dan difilmkan kisah-kisah horor, ya kan? Kisah-kisah horor, kepala terbang. Nah, apa istilah kepala terbang itu? Hah? Kuyang, ya, kepala terbang, tangan gerak sendiri, nah, pintu gerak sendiri, tisu gerak gitu, rambu-rambu. Nah, ya mungkin itu jin yang usil, ya sama seperti manusia juga ada yang usil, ya kan? Ada yang usil. Apalagi anak kecil itu, wah, lihat bangku diserak-serakin, lihat buku dihambur-hamburin. Nah, itu syaitan yang demikian. Kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama, bila kita mengetahui ada jin yang mengganggu seorang yang lewat dengan melakukan penampakan-penampakan yang semisalnya, itu adalah syaitan. Karena syaitan adalah jin yang kafir. Dan jin-jin yang kafir yang dikategorikan sebagai syaitan memiliki makar untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun jin-jin yang muslim itu tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Mereka faham aturan Allah dan aturan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham yang demikian dilarang. Bahkan disebutkan di dalam beberapa hadis, pernah satu ketika ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedang melakukan perjalanan, kemudian ternyata ada salah seorang yang tidak dikenal menolongnya. Menolongnya. Nah, dengan mengusir adanya beberapa orang yang dia lihat di belakangnya. Inilah sebab-musabab kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan agar seorang muslim ketika berjalan jangan sendirian, tapi ada temannya. Inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnain ab'ad. Disebutkan di dalam salah satu perkataan, sesungguhnya syaitan itu bersama dengan satu orang. Adapun bila dua orang itu semakin jauh, tiga orang semakin jauh, dan yang semisalnya. Bila kita mengetahui demikian besar makar syaitan, maka yang muncul di hati seorang muslim adalah rasa benci, ya kan? Benci murni karena Allah Azza wa Jalla. Melihat bagaimana akidah-akidah ahli Islam dikotori oleh syaitan, muncul rasa bencinya kepada syaitan. Ini benci yang disyariatkan, benci karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sekali lagi, jangan takut kepada syaitan. Para wanita, para santriwati, ataukah para akhwat, sering ditinggal suaminya, ya kan, pergi. Nah, sendirian dia. Mungkin di zaman sekarang ini, sebagian mereka masih muda. Siapa yang ribut itu? Sini. Nah. Maju sini. Jangan ribut ya. Jangan ribut. Nah, di tengah-tengah kita saja ada anak kecil yang kayak gitu kan, cekakak cekikik. Nah, syaitan itu punya anak keturunan juga sama seperti kita, cekakak cekikik di sana, suara anak kecil cekakak cekikik. Cuman enggak kelihatan siapa itunya, orangnya. Nah, lari sana lari sini. Nah. Al-muhim hendaklah kita memiliki mental sebagai mental ahli tauhid. Banyak kasus yang mudah dan rentan diganggu oleh syaitan itu dari kalangan para wanita. Para wanita takutnya kadang berlebihan. Menganggap di satu tempat tersebut angker. Dengan anggapan yang dia miliki, akhirnya syaitan semakin menjadi-jadi, semakin menggambarkan tempat itu memang angker. Memang angker luar biasa. Nah, tapi kalau semisal kita memiliki mental sebagai ahli tauhid, syaitan akan lari dengan sendirinya. Mungkin kita pernah dengar enggak kisahnya salah seorang mendatangi Al-Imam Ahmad mengeluhkan ada keluarganya atau kerabatnya yang dirasuki oleh syaitan, dirasuki oleh jin. Nah, kerasukanlah bahasa kita. Minta agar beliau meruqyahnya, mendatanginya meruqyahnya. Karena beliau sibuk dan yang semisalnya, maka beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk membawa sendalnya. Sendalnya di bawah nih, kasihkan. Nah, sampaikan kepada dia, sesungguhnya Imam Ahmad ini sendalnya Imam Ahmad ini. Kalau semisal kamu gak keluar, Imam Ahmad ini mukul kamu dengan sendalnya. Akan dipukul dengan sendalnya. Subhanallah, sadar dia dan lari takut syaitan. Syaitan itu takut. Nah, di sana terdapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula sunnahnya para salaf, yaitu berziarah kubur di tengah malam. Nah, subhanallah, ziarah kubur di tengah malam. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ketika tidur kehilangan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mencari-cari, ternyata Rasul ada di kuburan Baqi', mendoakan ahlil Baqi'. Nah, mendoakan ahlil Baqi'. Demikian pula para salaf, terkhusus para salihin, ketika mereka mendatangi kuburan di tengah malam, itu sebagai ajang mereka merenungi akhirat, itu lebih mengena di hati mereka. Menyaksikan sendirian di kuburan, tidak ada siapa-siapa, gelap, enggak ada keluarga, sendirian, yang ditemani oleh adalah oleh yang ditemani, yang menemaninya adalah amalannya. Nah, sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat akhirat. Ingat akhirat. Subhanallah. Beranikah kita mengamalkan sunnah tersebut? Ini pertanyaan yang butuh jawaban. Nah, ayo kita ke kuburan satu-satu. Nah, mendoakan ahli kubur sebagaimana Rasul di tengah malam dikatakan oleh Aisyah, beliau kehilangan, ternyata Rasul ada di kuburan Baqi, tidak ada di sana siapapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan ahli Baqi. Mendoakan ahli Baqi. Antum ke sana tengah malam kuburan, tahu kan lokasi kuburan di situ. Nah, duduk termenung di situ, menangisi dosa antum. Nah, sangat jarang orang bisa seperti ini, ya kan? Sangat jarang orang bisa seperti ini. Yang ada justru sebaliknya. Afan Ustaz, ada kisah orang lewat kuburan pakai sepeda ataukah motor, tiba-tiba lampunya padam sendiri. Nah, lampunya padam sendiri. Ketika lewatin area kuburan, nyala lagi lampunya. Nyala lagi lampunya. Akhirnya takut. Akhirnya takut. Nah, subhanallah. Syaitan berupaya untuk menjadikan kuburan-kuburan sebagai sesuatu yang mengerikan. Yang mengerikan. Ditakuti oleh manusia. Sehingga jadilah banyak di antara manusia lalai tentang akhiratnya. Rasul memerintahkan agar seorang menziarahi kubur, ya kan? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian ke akhirat, di terhadap kampung akhirat kalian. Subhanallah, kuburan dijadikan sebagai sesuatu yang menyeramkan oleh syaitan. Lihat bagaimana syaitan menjadikan manusia itu lari dari jalan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya disebabkan karena manusia sangat sedikit di antara mereka yang menziarahi kubur untuk kemudian melakukan muhasabah, evaluasi dari amalan-amalan yang diamalkan selama ini. Evaluasi pula umurnya yang sebentar lagi dia akan mendatangi mereka, sama dengan mereka, bersama dengan mereka di liang lahat. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya banyak di antara manusia yang lalai tentang akhirnya. Yang mereka kejar adalah dunianya. Yang mereka kejar adalah dunianya. Mereka lupa akhiratnya. Faya subhanallah. Nah, dengan memberikan sekian banyak penampakan-penampakan dan suara-suara mengerikan, sehingga menyebabkan akhirnya orang lari dari kuburan. Jangankan untuk melakukan ajang muhasabah, yang mendatangi kuburan dalam rangka untuk termenung, mengevaluasi dosanya, melihat ahli kubur, untuk menziarahi saudaranya saja yang meninggal dunia, itu dia harus memilih waktu-waktu yang rame, ya kan? Ayo sore hari ke makam ibu, bersihin makam. Jangan sore hari lah, apalagi mau maghrib. Nah, angker, seram. Nah, apalagi dengar kisah di sana ada yang duduk merinding langsung bulu kuduknya, merinding langsung bulu kuduknya, mencium bau-bau wangi yang nggak tahu dari mana wanginya tersebut. Ini syaitan. Nah, jadi sekali lagi, jadilah kita ini memiliki mental ahli tauhid. Jangan mentalnya seperti mentalnya ahli syirik. Ketika mendengarkan suara-suara syaitan, semakin besar rasa takut mereka kepada syaitan dan melakukan sekian banyak ritual-ritual yang mereka berikan kepada syaitan tersebut. Nah, kita kembali kepada para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, yang mereka adalah makhluk yang sangat besar kemuliaan dan keagungannya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, sebagian mereka memiliki kekuatan yang demikian besar. Di antaranya Jibril alaihi as-salat wassalam. Yang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan para malaikat-malaikat yang lainnya. Itu saja disebutkan di dalam hadis yang kemarin kita sebutkan. Ketika mendengarkan firman Allah Azza wa Jal, malaikat Jibril pun pingsan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke masail yang berikutnya. Al-Thalithah tafsiru qawlihi qawlul haq wa huwal aliyul kabir. Masalah yang ketiga adalah tafsir firman Allah Ta'ala, ucapan para malaikat al-haq. Mereka mengatakan al-haq. Nah, madza qala rabbukum qalul haq. Mereka mengatakan yang diucapkan oleh Allah itu adalah kebenaran. Tidak ada keraguan padanya. Wa huwal aliyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla di samping memiliki rasa takut kepada Allah dan pengagungan yang demikian besar kepada Allah Azza wa Jalla, hingga mendengarkan ucapan Allah menyebabkan mereka tersungkur pingsan. Nah, demikian pula pada ucapan yang mereka sampaikan qaulul haq, menunjukkan mereka adalah makhluk-makhluk yang membenarkan perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang berasal dari Allah itu adalah kebenaran, tidak ada kedustaan padanya. Yang berasal dari Allah itu ada dua, disebutkan oleh mereka para ulama, yang namanya wahyu itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya, itu adalah wahyu dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga semua yang diberitakan oleh Rasul, walaupun mungkin di zaman sekarang banyak orang mengingkarinya, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengatakan itu adalah kebenaran, tidak ada kedustaan padanya. Baik berita-berita seputar kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat, banyak disebutkan di dalam hadis. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada. Bahkan Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi kisah bagaimana bangsa tersebut dahulunya bersama dengan manusia. Bersama dengan manusia. Namun banyak sekali kerusakan-kerusakan yang mereka timbulkan. Melakukan pembunuhan. Melakukan aksi-aksi yang tidak selayaknya diberikan oleh sesama manusia. Nah, sampai akhirnya mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk membuat dinding yang besar agar bisa mengurung bangsa tersebut. Nah, agar manusia itu terselamatkan dari kejelekan mereka. Itu sudah ada pada zaman dahulu. Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan Allah sebutkan ketika Dzulqarnain, Allah mudahkan dan Allah bantu beliau untuk kemudian membuat dinding yang demikian besar. Dinding yang demikian besar yang dibuat oleh Dzulqarnain. Nah, ketika dinding itu telah terbangun, beliau menyebutkan bahwasanya kelak akan datang di satu masa ja'alahu dakka, Allah akan menjadikan dinding tersebut itu hancur. Dinding tersebut itu hancur. Dan itu adalah janji yang benar dari Allah Azza wa Jalla. Itulah tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah. Nah, demikian pula di antara dari berita-berita khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah munculnya dabbah. Dabbah itu secara bahasa artinya binatang yang melata. Binatang yang melata itu dabbah. Nah, yang berjalan di muka bumi itu dabbah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada di sana satupun binatang yang berjalan di bumi ini melainkan rezekinya Allah yang mengatur, dan manusia itu termasuk dari dabbah. Nah, namun Allah muliakan manusia dibandingkan hewan-hewan yang lain. Dan daba tersebut akan kelak muncul sebagai pertanda dekatnya yaumul qiyamah. Dalam keadaan Allah jadikan daba itu bisa berbicara ya. Bisa berbicara. Akhrajan lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Daba tersebut akan berbicara kepada manusia. Dimengerti bahasanya oleh manusia. Nah, demikian pula keluarnya Dajjal. Ini khobar-khobar yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya dan membenarkannya. Yang di luar daripada itu banyak. Yang di luar daripada itu sangat banyak. Rasul mengkhobarkan bahwasanya pada air kencing unta itu ketika diminum akan bisa mengobati seorang yang sakit. Nah, sehingga ketika disebutkan dalam riwayat ada seorang yang sakit, Rasul memerintahkan agar mereka meminum susu-susunya dan air-air kencingnya karena di dalamnya ada obat. Nah, dan sekian banyak hadis-hadis yang datang dari Rasul yang wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya dan membenarkannya serta tidak mendustakannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah ta'ala.